Madis Syafar. Seri yang ke-10 ini didukung oleh para pelaku Anas Sambayon sebagai Mak Rompang, Kasdu Dewa sebagai Tuk Tunggal, Herman sebagai Tarji, Norman sebagai Barda, Mogan sebagai Seman, Lanti sebagai Sinah, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, seorang laki-laki yang bernama Kanaka dari desa Sendang Karang mati disambar oleh puluhan ekor burung gagak. Bahkan burung-burung gagak itu tidak berhenti hanya sampai di situ. Beberapa hari kemudian ribuan burung gagak kembali menyerang desa Sendang Karang. Burung-burung itu tampak ganas dan mengerikan. Mereka menyambar apa saja yang bergerak di siang hari yang cukup panas itu. Ayo lari, lari ke dalam rumah. Jangan dilawan kawanan burung itu percuma. Ayo, lari ke dalam rumah. Burung itu banyak sekali, ayo lari. Mampus kamu. Tarji, mundur, mundur kamu. Mereka datang semakin banyak. Aku ingin menghabisi mereka semua. Percuma, Tarji. Mereka datang dari segala jurusan. Bapak! Itu suara Tarji. Anak itu dalam bahaya. Hai! Burung-burung jaharam! Hadapi aku! Jangan ganggu anakku! Thank you. Sudah sembuh luka-luka di kepalamu? Sudah, Tuk. Bagus. Saya ingat Bapak, Tuk. Kita harus merelakannya, Parda. Bapakmu mati karena membela kamu. Membela ibu kamu dan adik kamu. Saya mau pulang. Saya mau pulang, Tuk. Kemana? Bukankah tempat ini bagus? Saya mau pulang ke rumah kakek. Jangan dulu. Karena rumah kakekmu sudah porak-poranda diserang burung-burung ganas itu. Lalu, saya bagaimana, Tuk Tunggal? Kau tidak usah takut, Parda. Kau akan tinggal bersamaku di sini. Kau akan aku jaga, akan kurawat. Bahkan kau akan kuajarkan ilmu untuk bisa menuntut balas atas kematian adik dan kedua orang tuamu. Betul, betul begitu, Tuk Tunggal? Ya, betul. Kenapa tidak? Dan apakah saya bisa pulang ke rumah kakek dan nenek saya? Nantilah, kalau kita punya waktu. Karena kakek dan nenekmu pun sudah tewas diserang burung-burung itu. Kakek. Sudah. Jangan menangis. Dari seluruh keluargamu, kaulah satu-satunya yang selamat, Parda. Oleh sebab itu, mulai hari ini, aku akan mengganti namamu menjadi Si Mucur. Mucur? Apakah tidak buruk nama itu, Tuk? Justru namamu itu bagus, agar kau tetap mucur dan selamat di dalam hidupmu kelak. Iya. Semoga aku tidak salah pilih pada anak ini. Pandai urat. Aku sudah menemui seorang anak untuk aku didik. Bila menilik bentuk tubuhnya, dialah anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang yang tangguh di kemudian hari. Tapi yang aku khawatirkan adalah sifatnya. Aku khawatir sifat bapaknya turun pada dirinya. Sejak saat itu, Tuk Tunggal dan anak Tarji yang bernama Barda dan kini berganti nama menjadi Si Mujur tidak pernah tampak lagi di desa Sendang Karang. Seolah-olah mereka hilang di telan lebatnya hutan Gunung Sumbing. Namun sebenarnya mereka berada jauh dari Gunung Sumbing. Tuk Tunggal memilih untuk menyepi di hutan Gunung Raya, hutan perawan yang tidak pernah dijelajah oleh manusia. Di sana, di sebuah tempat yang ketinggian, Tuk Tunggal dan Si Mujur bermukim. Tempat itu berhawa dingin dan berpemandangan yang indah. Di bawah tempat tinggal mereka, tampak air terjun yang terdengar bergemuruh dengan puih-puih memutih menghantam tebing. Sedang di kejauhan, terhampar danau Sandaran Agung yang membiru. Sementara di dahan-dahan pohon, sering terlihat burung Sri Gunting mencari makan. Sehingga Tuk Tunggal menamakan tempat itu adalah Padepokan Sri Gunting. Sina, belum mau tutup warungmu ini? Belum, Bang Seman. Kan sekarang sudah aman. Tidak seperti 2 tahun yang lalu. Kalau mengingat-ingat saat itu, merinding. Desa Sendang Karang ini seperti desa yang terkutuk. Hampir setiap malam pasti ada yang mati. Entah itu mati karena dibunuh oleh kusir kereta siluman, entah itu mati dijerat segumpal rambut. Tapi yang paling mengerikan adalah serangan ribuan burung gagak. Dan yang aneh, burung-burung gagak itu hanya memburu dan membunuh keluarga Tarji. Iya ya, akhirnya Tarji mati secara mengerikan. Kasihan kawan kita itu. Iya. Kang Wira, anak Kang Tarji itu bagaimana ceritanya? Kata orang, anak itu masih hidup. Wah, kalau soal itu, tanyakan sama si Seman ini. karena dia persis berada di dekat Tuk Tunggal waktu kejadian itu berlangsung. Tuk Tunggal? Tuk Tunggal waktu itu sedang berbincang-bincang denganku. Tiba-tiba saja ribuan burung gagak menyerbu desa ini. Lalu aku melihat Tuk Tunggal menyambar anak itu karena kepala anak itu sudah berlumuran darah. Sedangkan Tarji lebih parah lagi. Dia bahkan sudah tergeletak di tanah. Lalu? Lalu Tuk Tunggal dan anak itu diserbu burung gagak buas itu. Nah, sejak itu mereka tidak pernah ditemukan. Ya, ada yang bilang masih hidup, ada yang bilang sudah mati. Bahkan mungkin mayat mereka habis dimakan oleh burung-burung gagak itu. Tapi mayat Tarji dan kedua orang tuanya ada ya? Iya, tidak dimakan oleh burung-burung itu. Ya, itulah. Aku tidak bisa memastikan apakah mereka mati ataukah masih hidup. Tapi Tuk Tunggal bilang padaku waktu itu bahwa yang akan terkena bencana adalah orang-orang yang sudah berbuat sesuatu dosa. Yang tidak merasa berbuat pasti akan terhindar. Aneh ya. Kita tidak bisa menebak-nebak kemana perginya orang tua yang hebat itu. Mungkin sudah mati ataukah masih hidup. Sinar, sudah dihitung apa saja yang aku makan? Iya, sudah bang. Besok aku bayar ya. Abang mau kemana? Pulang, sudah senja. Nanti saja, tunggu malam sedikit. Sinar, lihat tuh, ada yang datang. Perempuan, cantik lagi. Bagaimana? Jadi kamu pulang? Nanti saja. Boleh saya minta minum? Haus? Oh, boleh. Silakan kak. Terima kasih. Siman, kau lihat perempuan ini agak pucat. Mungkin dia sakit. Tidak, dia tidak pucat, hanya letih. Pucat? Bahkan kini bertambah pucat. Itu karena hari sudah senja, jadi penglihatanmu tidak jelas. Dek, desa Sendang Karang masih jauh. Oh, ini Sendang Karang, kak. Oh, ini desa Sendang Karang. Kebetulan kalau begitu. Kakak mau mencari siapa? Tarji. Tarji? Iya. Maaf kakak, nama kakak siapa? Rompang. Siapa? Wajah perempuan ini agak aneh. Jangan menghina orang. Apakah kakak tidak tahu kalau Tarji itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu? Sudah meninggal ya? Kalau begitu, betul apa yang dikabarkan orang. Saya kemari ingin mencari anaknya. Anaknya bernama Barda, bukan? Iya, Barda. Apakah dia di rumah kakeknya? Sayang, kak. Kakak datang terlambat. Seluruh keluarga Tarji sudah habis 2 tahun yang lalu. Mereka musnah diserang ribuan burung-burung gagak. Sudah musnah ya. Siman, aku dengar burung gagak berbunyi di kejauhan. Jangan menakut-nakuti perempuan ini. Tapi anaknya tidak mati kan? Saya kurang tahu waktu-waktu kejadian itu. Atau Bang Seman yang lebih tahu. Bang Seman berada di dekat anak itu waktu terjadi serangan burung-burung gagak dulu. Mana yang bernama Seman? Saya Seman. Adik, bagaimana? Di mana anak itu sekarang? Saya kurang tahu. Hanya waktu kejadian itu dia dibawa lari oleh Tuk Tunggal. Lalu? Berarti tidak mati kan? Ya entahlah, apa sudah mati atau masih hidup. Karena saya dan juga orang-orang desa ini tidak pernah melihat dan menemukan mayat anak itu. Kurang ajar. Siapa yang kakak maksud kurang ajar? Laki-laki yang bernama Tuk Tunggal. Saya permisi. Kemana perempuan tadi? Kok menghilang? Dia kan tadi ke sana. Bang Seman, bekas itu. Air yang diminumnya ada di bekas tempat duduknya. Kita telah berjumpa dengan siapa sebenarnya? Dia bukan manusia. Air yang diminumnya tidak pernah masuk ke dalam perutnya. Air itu tumpah lagi di bekas tempat duduknya. Coba lihat gelas bekas dia minum. Lihat. Kok ada kembang kemboja di dalam gelas ini? Siapa nama perempuan tadi? Siapa ya? Akan kembali dalam bahaya. Cuman, mungkin perempuan bernama Rompang ini juga akan mendatangkan bencana. Iya, dia bukan orang. Aku yakin. Perempuan bernama Rompang memang hilang tiba-tiba. Ketiga orang itu sangat terkejut. Bahkan mereka sadar bahwa mereka tadi bukan berhadapan dengan manusia. Namun untuk apakah perempuan itu mencari Barda, anak Tarji? Dan betulkah dia akan mendatangkan bencana di desa Sendang Karang? Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.